saat kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku. Gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara. Hati yang berdunia pada pandangan pertama. Oh Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Di saat kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya tersipu pandanganku. Oh Tuhan tolonglah, aku cinta.